Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. InsyaAllah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, masuk dalam bab yang baru yaitu Babul Aniyah. Nah, Al-Aniyah maknanya adalah Al-Awiyah atau wi'a, maknanya adalah wi'aun au iyatun, yang artinya adalah bejana atau tempat penampungan air. Permasalahan ini dibahas dalam kitab Thaharah karena thaharah itu pada asalnya menggunakan air, sedangkan air tentunya akan ditampung di dalam sebuah tempat penampungan, sehingga tentunya perlu dibahas ketentuan tempat penampungan air untuk bersuci, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hukum asal, barakallahu fikum, segala sesuatu itu adalah mubah. Ya, hukum asal, segala sesuatu itu adalah mubah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Lam di sini dikatakan oleh mereka lil ibahah. Dengan ayat ini diambil kesimpulan bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Entah terkait dengan makanan, ya, minuman, pakaian, tempat tinggal, barakallahu fikum, muamalah, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang menunjukkan ke haramannya, barakallahu fikum. Baik, demikian juga dalam bab aniyah, dalam bab penampungan air untuk bersuci, hukum asalnya boleh semua. Iya, entah berbahan plastik atau berbahan melamin atau berbahan apa lagi? Bahan apa? Keramik. Boleh. Boleh semua. Namun nanti di sini beliau akan menyebutkan ada beberapa jenis bahan, barakallahu fikum, yang tidak diperbolehkan. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Jangan juga kalian makan dari piring yang terbuat dari bahan keduanya, karena kedua bahan tersebut digunakan oleh orang-orang kafir ketika di dunia, sedangkan bahan tersebut untuk kalian nanti ketika di akhirat. Barakallahu fikum. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah haramnya makan dan minum dari tempat yang berbahan emas dan perak. Tayyib. Dan larangan ini umum. Haramnya makan dan minum dari tempat yang berbahan emas dan perak. Larangan ini umum, baik emas dan perak tadi disepuh atau diwenter. Iya, barakallahu fikum. Yang penting ketika ada bahan emas dan peraknya, maka haram. Barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu masih ngetren, iya, piring dan cangkir yang terbuat dari emas dan perak. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ngetren lagi ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau zaman dahulu, biasanya orang-orang kafir itu, orang-orang kaya mereka, yaitu piring dan cangkirnya itu terbuat dari emas dan perak. Barakallahu fikum. Ayo. Kemudian faedah berikutnya, ancaman yang keras bagi orang yang makan dan minum dari tempat yang berbahan emas dan perak. Kemudian larangan ini umum mencakup laki-laki dan wanita. Tidak bolehnya makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Tayyib. Kemudian di sini ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, apakah larangan ini hanya pada makan dan minum atau mencakup segala bentuk penggunaan emas dan perak, ya, selain untuk makan dan minum. Barakallahu fikum. Seperti tadi, tempat untuk penampungan air terbuat dari emas dan perak untuk wudu. Atau barakallahu fikum, tayyib, pegangan pintu yang terbuat dari emas dan perak. Iya. Atau barakallahu fikum, sabuk, iya, ikat pinggang yang kepalanya itu terbuat dari emas dan perak. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur para ulama berpendapat larangan ini mencakup juga penggunaan untuk selain makan dan minum. Larangan ini juga mencakup untuk penggunaan selain makan dan minum. Dan itulah yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis ini dalam bab Ania. Nampaknya beliau sependapat dengan pendapat jumhur, bahwasanya tidak boleh berwudu dari tempat penampungan emas dan perak. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat sebagian para ulama seperti Imam As-Sunani dan juga Syaukani, Mereka berpendapat larangan ini khusus untuk makan dan minum. Ya, larangan ini khusus untuk makan dan minum. Adapun penggunaan yang lain itu tidak masuk. Seperti untuk tempat penampungan air wudu atau bersuci, tidak masalah. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapatnya Imam Shan'ani. Ya, karena barakallahu fiikum tadi kita sebutkan hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh digunakan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam keadaan hadis hanya menyebutkan jangan kalian makan dan minum dari tempat yang berbahan emas dan perak. Sehingga tidak bisa kita bawa kepada makna yang jauh lebih luas. Kalau tidak ada nas yang jelas, tidak bisa dikiaskan. Barakallahu fikum. Baik. Karena pengkiasan dengan makna isti'mal itu telah keluar dari makna hadis. Itu yang disebutkan oleh Imam As-Sana'ani. Sehingga kesimpulannya, pendapat yang rajih boleh menggunakan tempat penampungan yang terbuat dari emas dan perak. Iya, barakallahu fiik. Kecuali untuk makan dan minum, tidak boleh. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya, wa an ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Orang yang minum dari tempat yang terbuat dari perak, maka sungguh dia telah menyalakan api neraka di dalam perutnya. Barakallahu fikum. Jadi gambaran yang disebutkan oleh Rasul, orang yang nekat minum dari tempat berbahan emas dan perak, jadi seolah-olah dia membakar perutnya dengan neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Jadi dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, ancaman yang keras bagi orang yang minum dari tempat yang berbahan perak dan emas. Kemudian faedah berikutnya, isbatul jaza fil akhirah, bahwasanya akan ada pembalasan di akhirat kelak. Kemudian faedah berikutnya, al jaza min jinsi al amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Barakallahu fikum. Kemudian ada pembahasan apa yang menjadi illah atau penyebab dilarangnya makan dan minum dari tempat yang berbahan emas dan perak. Sebagian mereka mengatakan alasannya al-khuyala wa kasrul qulubil fuqara, karena makan dari tempat yang berbahan emas dan perak itu menandakan kesombongan. Iya. Dan akan menghancurkan hati orang-orang yang fakir. Barakallahu fikum. Iya. Ini mereka boro-boro mau makan, satu kali sehari. Ini orang kaya, emas dibuat untuk tempat makan dan minum. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan di dalamnya terdapat tarbiyah terhadap akhlak. Dan menjauhi hidup dengan keglamoran. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan alasannya karena emas dan perak saat itu adalah termasuk jenis mata uang. Iya, termasuk jenis mata uang. Barakallahu fikum. Sehingga dengan menggunakannya sebagai tempat makan dan minum, itu akan menjatuhkan nih nilainya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, al-illah isti'malihima hiya ma yaksibu al-qalbu minal hay'ati wal halati al-munafiyati lil'ubudiyati munafatan zahirah. Alasannya karena tindakan tersebut akan meniadakan bentuk ubudiyah secara zahir. Ya, bentuk ubudiyah secara zahir. Barakallahu fiik. Oleh karena itu Rasul mengatakan bahwasanya bahan tersebut digunakan oleh orang-orang kafir ketika di dunia, karena memang mereka adalah sebuah simbol dari ubudiyah yang rusak. Barakallahu fikum. Baik. Maka seorang muslim tidak diperkenankan untuk meniru mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha al-ihabu faqat tahura. Akhrajahu Muslim. Apabila kulit itu disamak, maka dia menjadi suci. Apabila kulit itu disamak, maka dia menjadi suci. Wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Kulit apa saja yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Barakallahu fikum. Wa an Salamah ibni Muhabbiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaghu juludil mayyitah tahuruha. Shahahahu Ibnu Hibban. Baik, menyamak kulit yang telah menjadi apa, dari bangkai, ya, jadi hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i, maka hukum asalnya kan menjadi bangkai, nggak boleh dimanfaatkan. Tapi untuk kulitnya ketika disamak, maka menjadi suci, boleh untuk digunakan. Barakallahu fikum. Ya, menyamak kulit bangkai akan membuatnya menjadi suci. Wa an Maimunata radhiyallahu anha qalat marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor kambing yang ditarik, diseret oleh para sahabat. Faqala, maka Rasul berkata, lau akhadtum ihabuha, seandainya kalian mau mengambil kulitnya, itu lebih baik daripada dibuang begitu saja. Faqalu innaha mayyitah, maka para sahabat mengatakan, Rasul, kan ini sudah jadi bangkai, enggak boleh. Barakallahu fikum. Faqala, maka Rasul mengatakan, yutahhiruha al-ma'u wal-qaradhu. Rasul mengatakan, kulit bangkai tadi bisa disucikan dengan air dan daun salam. Ya, jadi diambil kulitnya, dicuci, barakallahu fikum ya, dijemur dengan menggunakan apa? Tadi daun salam. Jadi kita mencucinya dicampur dengan daun salam. Barakallahu fikum. Akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi, bahwasannya penyamakan kulit hewan yang suci itu akan membuatnya menjadi suci. Kemudian penyamakan hewan yang sudah menjadi bangkai akan membuatnya menjadi suci. Kemudian faedah berikutnya, cara mensucikan atau menyamak kulit yaitu dengan cara dicampur dengan air dan daun salam. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi bab ini dimasukkan oleh beliau, yaitu terkait dengan penampungan air, karena ada juga yang terbuat dari kulit. Iya. Orang barakallahu fikum zaman dahulu itu masih menggunakan penampungan yang terbuat dari kulit. Jadi boleh ketika kulit itu sudah disamak. Barakallahu fikum. Wa an Abi Tsalaba Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin atau bi ardi qaumin ahli kitabin afanakulu fi aniyatihim, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ada di sebuah negeri orang-orang ahli kitab, apakah kami boleh makan dari tempat mereka? Iya. Ketika datang berkunjung barakallahu fikum ke negeri-negeri kafir, kadang kita mendapat jamuan. Iya. Tayyib. Boleh enggak kita makan dari tempat mereka? Qala, maka Rasul mengatakan, la ta'kulu fiha illa an tajidu ghairaha. Illa alla tajidu ghairaha. faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Kata Rasul, kamu jangan makan dari tempat mereka kecuali kalau kamu tidak mendapati tempat kecuali dari mereka. Maka kamu ambil, kamu cuci, kemudian silakan kamu makan dari tempat tersebut. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, an-nahyu anil akli fi awani ahli kitab. Larangan dari memakan menggunakan tempat-tempatnya ahli kitab. Barakallahu fikum. Karena mereka ini tidak menjaga dari yang namanya perkara-perkara najis. Iya. Yang namanya makan daging babi, makan daging anjing, biasa bagi mereka. Sehingga kita tidak boleh untuk makan dari tempat-tempat mereka. Barakallahu fikum. Yang kedua, apabila seorang muslim membutuhkan tempat dan tidak memiliki selain dari mereka, bila seorang muslim membutuhkan tempat dan tidak memiliki tempat kecuali dari mereka, maka boleh baginya menggunakan tempat tersebut setelah dicuci dan diyakini akan kesuciannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadatim ra'atin musyrikah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berwudu dari mazadah. Mazadah itu barakallahu fikum adalah tempat ya, penampungan air yang cukup besar yang terbuat dari kulit. Ya, mazadah. Dan tempat penampungan kulit tadi milik seorang wanita yang musyrik. Muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu isti'mali jildil mayyitah ba'da dabghi hatta fil ma'i'at, yaitu bolehnya menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Yang kedua, bahwasannya air yang ditampung di dalam kulit bangkai yang telah disamak adalah suci. Kemudian awanil kuffar al-majhulah haluha tahira. Tempat penampungan orang-orang kafir yang majhulah, ya, yang tidak jelas, maka keadaannya adalah suci. Karena hukum asal sesuatu itu adalah suci. Iya. Beda dengan tempat makan dan minum. Kalau tempat makan dan minum, ya sangat besar kemungkinan akan tersentuh dengan benda najis. Adapun tempat penampungan, barakallahu fikum, tidak ada kemungkinan ke sana atau kecil. Makanya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Hadis yang terakhir, dari bab Aniyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu an anna qadahan nabi inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin, akhrajahu lil Bukhari. Bahwasannya kata Anas, cangkir atau gelasnya nabi pernah pecah, maka beliau mengambil ya pada tempat yang retak tadi, ditambal dengan perak. Jadi Rasul pernah menambal gelasnya yang pecah dengan perak, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tayyib, hadis ini juga sebagai tambahan keterangan dari masalah makan dan minum dari cangkir atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Jadi faedahnya adalah jawaz bolehnya memperbaiki tempat makan dan minum dengan sedikit dari bahan emas dan perak. Dari bahan emas dan perak. Barakallahu fikum. Sehingga dia tidak masuk dalam larangan. Iya. Ingat bahannya tadi sedikit. Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini juga barakallahu fikum untuk menunjukkan bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersahaja, ya. Jadi gelasnya pecah itu masih diperbaiki barakallahu fiik. Ya, kalau kita mungkin langsung dibuang kotak sampah. Tapi Rasul, ya mungkin karena memang nggak ada gelas yang lain. Iya, cuman itu saja. Ketika pecah, ya diperbaiki barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana barakallahu fikum juga terkait dengan pakaian beliau. Iya. Pakaian beliau yang dibuat untuk tidur, yaitu yang dibuat ke masjid. Terbukti barakallahu fikum ketika Aisyah mengatakan, "Saya melihat bekas air mani itu masih ada ketika Rasul berangkat untuk sholat." Artinya pakaian yang beliau gunakan untuk tidur, ya itu juga yang digunakan untuk sholat. Barakallahu fikum. Itu untuk menunjukkan bagaimana kehidupan beliau yang sederhana. Gitu ya. Sampai cangkirnya rusak pun masih dibela-belain untuk ditambal. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.